بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، رحمني ورحمكم الله، وهي أمة الإسلام همبا الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu kitab dari kitab-kitab para ulama alaihim rahmatullah, yaitu usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Li imam ahli sunnati wal jamaah Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah, milik imam ahli sunnah wal jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. إلى قوله عليه رحمة الله ومن سنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja darinya, maka dia tidak akan menerima dan tidak akan beriman, dan dia tidak termasuk ahli sunnah. وَمَنْ طَيِّبَ مِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرُكَ مِنْهَا خُسْلَةً. Dan termasuk sunnah yang tidak boleh ditinggalkan apabila ditinggalkan salah satunya, yaitu fa idza tarakaha kullaha, itu apabila ditinggalkan seluruhnya, sunnah ditinggalkan seluruhnya, au mu'azzamaha, atau ditinggalkan sebagian besarnya, sebagian besar dari sunnah yang ditinggalkan, fa hadza huwal bala, maka ini adalah bencana. Meninggalkan sunnah seluruhnya adalah bencana, meninggalkan sebagian besar dari sunnah adalah bencana. Lam yakbalha, dia tidak menerimanya, tidak menerima sunnah, yakni abaha, yaitu dia enggan, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'min biha, dan dia tidak mau beriman dengannya, lam yakun min ahliha, sehingga dia tidak termasuk ahlus sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnati yakunu min ahli al-bid'ah wad-dhalali wal-iyadzu billah. Apabila dia tidak termasuk ahlu sunnah, dia akan menjadi ahlul bid'ah, satu. Yang kedua, ahlul dhalal. Kalau dia bukan ahlu sunnah, hanya ada dua kemungkinan. Dan kedua-duanya buruk. Kedua-duanya jelek. Yang pertama, ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Yang kedua, ahlul dhalal, pelaku kesesatan. Dua kemungkinan, dan kedua-duanya jelek dan buruk. Waliyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh ya. Setelah saya mendengarkan rekaman kajian usul sunnah saya yang kemarin, ada kekeliruan di dalam penyampaian. Itu terbalik di dalam mengartikan. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, al-mas'ul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas sa'il, dari yang bertanya, as-sa'il, Jibril alaihi salatu wassalam. Semoga bisa diperbaiki. Naam. Ini ralat ya, atas terbaliknya ketika mengartikan hadis atau penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'rifuna anna al-bid'ata tanqasimu ila kabair wa saghair ila syirkin wa ila ilhadin wa ila bala'in. Kalian mengetahui bahwa bid'ah itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada kabair, bid'ah yang besar, wasagair, bid'ah kecil, ila syirkin, bid'ah yang sampai tingkatan kesyirikan, wa ila ilhadin, ilhad ini penyimpangan, kekufuran maksudnya. Sehingga di sana ada bayanul ulama alaihim rahmatullah, ketika menjelaskan pembagian bid'ah ini, mereka mengelompokkan diantaranya ke dalam dua kelompok. Yang pertama, bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Iya. Dan yang kedua, bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Wa ila bala. Dan bid'ah juga itu terbagi menjadi al-bala, bencana. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, kama yakulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah salah satu dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Al-Qayyim yang memiliki banyak mu'allafat, sebanyak karya tulis ilmiah. Iya. Dua diantaranya, Al-Hadyul Arwah Ila Biladil Afrah. Kalau diartikan secara bebas, bertamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Dua, Ighatsatul Lahfan. Iya, di antara dua kitab karya tulis ilmiah milik Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-bid'atu mushtaqqatun minal kufri wa ailatun ilaih. Bid'ah itu berasal dari kekufuran. Mushtaqqah. Mushtaqqah itu sebenarnya kata yang diserap. Itu mushtaqqah. Seperti nama ya. Barakallahu fik. Abdullah. Abdullah. Ini dua kata. Abdun dan lafzul jalala Allah. Lafaz Allah. Iya. Allah ini diambil dari kata al-ilah. Berasal dari kata al-ilah. Sehingga asal nama Abdullahi, hamba Allah, adalah Abdul Ilahi. Abdul Ilahi. Itu asal nama Abdullah. Iya. Al-bid'atu mushtaqqatun min al-kufri wa ahilatun ilayh. Bid'ah itu berasal dari kekufuran dan akan mengantarkan kepadanya, kepada kekufuran. Dari kufur kembali kufur. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Wal bid'atu takumu 'alal hawa wadh dhalal. Bid'ah itu tegak di atas al hawa, hawa nafsu. Banyak para pemuda yang sudah mengenal ilmu dan sunnah, tauhid dan sunnah, namun terkadang tauhid dan sunnah yang ada pada dirinya dikalahkan oleh al-hawa, dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga dia tidak akan mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ini banyak dari kalangan para pemuda. Iya, dia tahu tauhid, dia tahu sunnah, namun karena hawa nafsunya mengalahkan tauhid dan sunnah yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Banyak. Bahkan ini bayan penjelasan dari Fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Banyak. Ayuhal muslimuna ibadallah, wal bid'atu takumu 'alal hawa wad dhalal. Bid'ah itu tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Ada yang bagus dari bid'ah itu. Ada yang baik dari bid'ah itu. Tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawatan. Faman yahdihi فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. أَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci mati hatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci mati hatinya. Maaf, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan tutupan pada basarihi pendengarannya. Faman yahdihi mim ba'dihillah, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat. Iya. Semoga Allah selamatkan kita dari hawa nafsu. Amin. Fa na'udzu billahi min ittiba'il hawa. Kita berlindung kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu. Walihada sama ahlu sunnati ahlal bida'i bi ahlil ahwa, sehingga ahlu sunnah menyebut ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ini sebutan yang melekat pada ahlul bid'ah, yaitu ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Biar engkau terangkan dalil kepada mereka dari Al-Quran, As-Sunnah. Engkau jelaskan sesuai dengan bayanul ulama, penjelasan para ulama. Engkau sebutkan bahwa ini sunnah. Mereka tidak akan mendengarnya. Karena hawa nafsu telah mengalahkan semua itu. Kebenaran dalam bentuk apapun akan ditolak dengan hawa nafsu. Li'annahum khalifu dinallahi wa atba'u ahwa'ahum. Karena mereka ahlul bid'ah, mereka menyelisihi agama Allah dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa haula'i mithlul khawarij warrawafid walmu'tazilah waljahmiyah walmurji'ah wasufiyyatil hululiyah. Seperti mereka itu, seperti Al-Khawarij. Al-Khawarij ahlul bidah. Iya. Walaupun engkau lihat penampilan mereka seakan mirip dengan sunnah, bahkan dahi-dahi mereka itu hitam, kemudian pakai celana cingkrang di atas mata kaki. Iya. Namun mereka digolongkan oleh para ulama sebagai ahlul bidah. Ini. Ar-Rawafid. Demikian pula Ar-Rawafid. Syiah ekstrim. Di saat ini memberontak di Yaman, Rawafid. Mereka disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahallahu taala sebagai ahlul bidah. Rawafid Syiah. Iya. Syiah ini yang membolehkan nikah apa? Nikah apa namanya? Nikah mut'ah. Namun itu hanya berlaku pada jamaahnya saja, tidak pada pembesar-pembesar mereka. gonta-ganti pasangan atau gonta-ganti istri di kalangan Syiah itu, itu terjadi pada jamaah mereka. Adapun istri dari tokoh-tokoh Syiah tidak bisa dimut'ah. Iya, perhatikan. Tidak bisa dimut'ah oleh sama pengikut Syiah. Tidak bisa. Ini tokoh-tokoh Syiah. Wal Mu'tazilah. Mu'tazilah juga disebut oleh Syekh Rabi sebagai ahlul bidah, Jahmiyah, Al-Jahmiyah ya. Jahmiyah disebut oleh Syekh Rabi sebagai ahlul bidah, Al-Murji'ah, ahlul bidah, Was-Sufiyah, Sufiyatul Hululiyah. Sufiyah itu ahlul bidah. Tapi mereka juga punya tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, bahkan punya da'i-da'i. Hal itu tidak menggugurkan bahwa mereka bukan ahlul bidah. Tetap mereka itu ahlul bidah. Iya. Al-Khawarij, meskipun nampak seakan mereka menampakkan sunnah, namun semua itu tidak menggugurkan mereka dari penyebutan para ulama bahwa mereka itu ahlul bidah. Demikian pula yang lainnya. Ar-Rawafid, wal-Mu'tazilah, wal-Jahmiyah, wal-Murji'ah, wal-Sufiyah, al-Hululiyah. Semua itu adalah ahlul bidah. Au ahlu wihdatil wujud. Au ahlu wihdatil wujudi au ubadul kuburi. Ahlu wihdatil wujud, ahlul bidah. Au ubadul kubur, para penyembah kubur. Minta kepada kuburan agar kebutuhan mereka dipenuhi. Iya. Ubad, para penyembah kubur. Mereka itu ahlul bidah. Kelompok-kelompok ini ada di zaman kita. Kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala ada di zaman kita. Dan mereka punya pengikut, punya da'i yang mengajak manusia kepada pemikiran-pemikiran mereka. Au ma syakala dzalika, atau yang serupa dengan kelompok-kelompok itu. Kullu hadhihi bida'un wa dhalalatun mukhalifatun linususil kitab wa sunnah. Seluruh kelompok ini bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Al-Khawarij bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-Rawafid bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Mu'tazilah bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Wal-Jahmiyah bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Al-Murji'ah bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. As-Sufiyatul Hululiyah bid'ah, sesat, menyelisihi nas-nas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Ahlu Wihdatil Wujud bid'ah, sesat, menyelisihi dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Ubadul kubur, bid'ah sesat, menyelisihi nas-nas dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Seluruh kelompok ini ditetapkan sebagai ahlul bid'ah, sebagai orang-orang yang sesat dengan Al-Quran wa Sunnah, bukan ditetapkan dengan hawa nafsu. Wa mukhalifatun li usuli sunnati wa qawaidiha. Mereka menyelisihi prinsip-prinsip sunnah dan kaidah-kaidah sunnah. Iya. Syiah ketika mereka sujud ya, ada semacam batu bulat seperti ini. Itu ada pabriknya yang membuat batu-batu itu. Batu-batu ini diambil dari Karbala, kemudian diproses oleh mesin-mesin pabrik, dicetak. Mereka sujud di atas batu Karbala. Iya, ini Syiah. Mereka gunakan untuk sholat. Ada sajadah. Namun sajadah mereka itu berbeda loh dengan sajadah yang biasa dijual pada masyarakat secara umum ini. Sajadah mereka ada tulisan-tulisannya. Semua itu menunjukkan tentang ajaran Syiah. Kemudian di atas sajadah itu diletakkan batu bulat. Mereka sujud di atas batu bulat ini. Mereka tidak sujud di atas wajhil ard, tidak di atas tanah ini, ya di atas lantai atau apa. Mereka sujud di atas batu Karbala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Awaluha qala, kemudian yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-imanu bil-qadari, beriman dengan takdir. Falladhi la yu'minu bil-qadari laysa min ahli sunnah. Orang yang tidak beriman dengan takdir, maka dia bukan dari ahlu sunnah. Walaupun dia mengaku-ngaku, saya ahlu sunnah. Walaupun dia sebut di tengah jamaahnya bahwa dia ahlu sunnah. Namun ketika dia tidak beriman dengan takdir, maka dia bukan dari ahlu sunnah. Dia bukan ahlu sunnah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yahya bin Ya'mar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengingkari takdir di Basrah adalah Ma'badunil Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ini orang yang pertama kali mengingkari takdir di Basrah. Perhatikan. Maka Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari rahmatullahi alaihima, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, bermaksud untuk melaksanakan hajain, ibadah haji, atau umrah. Umrah juga disebut haji kecil. Ada haji kecil, ada haji besar. Haji kecil umroh, haji besar ketika Dzulhijjah itu. Iya. Jadi ketika ada yang menyebut umroh dengan haji, jangan dilecehkan, karena umroh itu haji kecil. Maka Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, mereka berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya di saat mereka haji atau umroh, mereka berjumpa dengan salah seorang, akan berjumpa dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka akan bertanya tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang Basrah tentang takdir. Orang Basrah. Maka mereka sepakat untuk menemui Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma ketika haji atau umroh itu. Kan mereka berdua pun masuk masjid. Masuk masjid. Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka berdua masuk masjid. Kemudian duduk di hadapan Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Satunya di kanan, satu di kiri. Iya. Menghadap Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Yahya bin Ya'mar ini menduga bahwa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari segan untuk memulai pembicaraan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kemudian Yahya bin Ya'mar ini memulai pembicaraan. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di negeri kami Basrah ada sekelompok manusia, yaqra'una al-Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatafakkaruna al-ilma, dan mereka mempelajari ilmu. Iya. Ini orang-orang Basrah ini. Membaca Al-Quran, mempelajari ilmu. Disebutkan ciri-ciri mereka seluruhnya. Wa annahum yaz'umuna Allah qadar wa al wa anna al amra ulufun, dan mereka menduga bahwa takdir itu tidak ada. Mereka mengatakan bahwa takdir tidak ada, dan mengatakan bahwa semua itu terjadi dengan sendirinya. Semua itu terjadi dengan sendirinya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berpesan kepada Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari rahmatullahi alaihima, jika engkau berjumpa dengan mereka, dengan penduduk Basrah yang mengingkari takdir, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa aku Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma berlepas diri dari mereka, dan mereka harus berlepas diri dariku. Iya. Abdullah bin Umar bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, jika salah seorang di antara mereka berinfak satu gunung emas, maka infak mereka itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman dengan takdir. Mas, satu gunung itu besar. Mas, satu gunung besar-besar. Seperti ini saja sudah berapa kilo beratnya. Apalagi satu gunung. Pasir-pasirnya, kerikil-kerikilnya, batu-batu besarnya, tanah-tanahnya, emas semua. Iya. Sekiranya mereka berinfak satu gunung berupa emas, maka infak mereka tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, sehingga ma'badunil juhani bukan ahlus sunnah. Iya. Ma'bad al-juhani bukan ahlus sunnah. Dia mengingkari takdir. Dan bahkan pengikut ma'bad al-juhani bukan dari ahlus sunnah. Karena mereka mengingkari takdir. Perhatikan barakallahu fik. Ini yang pertama ya, prinsip yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-imanu bil qadari, beriman dengan takdir. Ini prinsip ahlus sunnah. Beriman dengan takdir. Hadza taruka khuslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usulis sunnah. Karena tidak beriman dengan takdir termasuk meninggalkan salah satu sunnah yang agung dan prinsip yang mulia dari prinsip-prinsip sunnah. Iya. Al-imanu bitakdiri ruknun min arkanil iman. Beriman dengan takdir adalah rukun dari rukun-rukun iman. Berapa jumlah rukun iman? 6. Coba salah saya pilih 6 orang ya, satu-satu ya. Saya mau sisir dari yang belakang. Kalau sekiranya selesai di belakang berarti tengah depan selamat. Berarti yang di belakang menyelamatkan tengah dan di depan. Ini pertanyaan supaya ilmu itu semakin lengket di dalam otak. Iya. Coba, enggak usah saya tunjuk, siapa yang mau jawab dari belakang? Rukun iman kan ada 6. Satu, dijawab, direbut sama depan dan tengah ini. Mereka memiliki jiwa ta'awun dengan antum yang berada di belakang. Luar biasa, itulah ahlus sunnah. Iya, masya Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah. Empat, beriman dengan rasul-rasul Allah. Lima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir pasti terjadi. Tanda-tandanya banyak. Iya, akhir zaman itu akan tiba. Iya, tanda-tandanya sangat banyak. Yang keenam, beriman dengan takdir. Masya Allah, hasantum. Nah, ayuhal muslimuna ibadallah. Dalla ala dhalika. Masih ada berapa menit ini? 5. Jam 8 lebih baru isya ini. Masya Allah. Dalla ala dhalika kitabullahi. Kita tidak menyanyiakan waktu yang diberikan ini ya. Masih ada 5 menit. Dalla ala dhalika kitabullahi wa sunnatu rasuli alaihi salatu wassalam. Dan yang menunjukkan tentang hal itu adalah kitabullah al-Quran dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis rasul alaihi salatu wassalam. Iya. قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Perhatikan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Imamin mubin. Imam. Kitab induk. Mubin, nyata. Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Fakullu hadisin yuhdasu wa kullu aynin qad alimahu Allah wa sajjalahu fi lawhil mahfuzi wa hadha min adilatil qadari. Maka setiap kejadian yang akan terjadi dan setiap kejadian yang sudah terjadi, seluruhnya telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah tercatat fil lawhil mahfuz. Imamin mubin, yaitu al-lawhil mahfuz. Iya, di dalam kitab induk yang nyata, yaitu di lawhil mahfuz. Iya. Wa hadza min adilatil qadar, dan ini termasuk dalil takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Qadar di sini ukuran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah, umat Islam, hamba-hamba Allah. Masih ada 2 menit. Wa Jibrilu arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallama liyuqarrira fi hadzal liqa'i. Jibril diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril ini punya 2 nama. Jibril dan Jibril. Ada di dalam kutub kitab-kitab para ulama alaihim rahmatullah. Disebut dengan nama Jibril. Di dalam kitab yang lain disebut dengan nama Jibril. Sama. Alaihi salatu wassalam. Yang kemarin kita sebut dengan Namus al-Akbar. Iya. Namus al-Akbar. Namus al-Akbar ini Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau buka di kamus, iya, tidak akan mendapati arti dari Namus al-Akbar ini. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuqarrira, untuk mengucapkan fi hadzal liqa, pada perjumpaan ini, itu ketika Jibril datang itu. Ada hadis ke berapa itu? Dalam kitab Arba'in hadis kedua dari siapa sahabatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat Muslim. Iya. Yeah. Jangan dilupa. Biasa kalau kita ajari anak-anak di rumah ya, kadang kalau anak-anak lupa perasaan kita gimana begitu. Ih, kamu sudah belajar di sana sampai di sini mengulang kok lupa-lupa. Coba kalau anak kita balas bertanya, "Abah, coba ini saya tanya." Anak-anak tidak usah bertanya kepada orang tua. "Belajar kamu, belajar." Mungkin itu alasannya. Padahal ini semua penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Abah-abah belajar, al-abah belajar, anak-anaknya juga belajar, istri-istri juga belajar, sehingga keluarga itu tumbuh dengan ilmu. Perhatikan. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini. Sudah lebih 1 menit dari waktu yang diberikan 5 menit tadi. Saya mohon maaf. Nak tafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Famankana sawaban faminallah. Jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Famankana khotoan famin Ismail. Dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu dari Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya mau himbau ya, pintu-pintu masjid kita ini sering terbuka, tidak ditutup. Padahal kebersihannya harus dijaga, agar orang yang melaksanakan sholat di masjid, yang baca Quran di masjid, yang ta'lim di masjid merasa nyaman. Namun terkadang terbuka, kadang malam hari lampu di dalam dimatikan, semua pintu terbuka. Iya. Jadi saya menghimbau dari kita semuanya jamaah yang hadir ataupun nanti disampaikan kepada yang tidak hadir, jika dia orang terakhir yang keluar dari masjid, kalau boleh dia menutup pintu. Di tempat dia keluar, gak usah tutup semua. Iya, karena biasanya juga ketika diajak komunikasi dengan petugas kebersihan, mengapa pintu tidak ditutup? Kita malu. Alasannya apa? Orang masih tidur di masjid. Iya, saya himbau ya agar kita semua punya kesadaran. Karena terkadang kucing itu berak di masjid. Dan saya sendiri sudah pernah menginjaknya. Dan tidak ada yang peduli dengan tai kucing itu. Iya. Ayam sudah pernah berak di masjid. Ayam sudah pernah berak di masjid. Dari belakang sampai depan. Iya. Semoga kita semua sadar masjid ini milik umat. Maka kami berharap ada ta'awun dari kita semuanya untuk menjaga masjid. Bahkan kalau sekiranya ada makan-makan atau apa, tempat-tempatnya itu segera dibersihkan. Yang selesai dipakai dibiarkan dalam keadaan berulat. Iya. Dibiarkan begitu saja. Jangan sampai muncul anggapan ada petugas kebersihan nanti mereka yang bersihkan. Kalau kamu tahu berapa mukafahnya mereka, malu kamu membersihkan masjid dari bawah atas sampai luar. Ayuhal muslimuna ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kini ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.